Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kita melanjutkan hadis yang berikutnya dan kita memasuki hadis yang ke-27 dari pembahasan hadis-hadis Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. قال الحديث السابع والعشرون حديث yang ke-27 wasiat nabawiyah yakni wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, dalam hal ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, itu juga adalah merupakan wasiat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah kaidah, annal amra lis-sahabah huwa al-amru li ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa perintah wasiat kepada para sahabat itu juga adalah merupakan perintah dan wasiat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini, ini juga adalah merupakan wasiat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث siyami thalathati ayyamin min kulli syahr wa raq'atayy dhuha wa an utira qabla an anam. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Khalilku, teman setiaku, kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsani bi thalathin, telah memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara, dengan tiga wasiat. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, yaitu berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. Wa raka'atayy dhuha, kemudian wasiat yang kedua, dua rakaat dari salatul duha. Wa an utira qabla an anam, kemudian wasiat yang ketiga, wasiat yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wa an utira qabla an anam, agar aku mengerjakan salat witir sebelum aku tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis ini datang dari sahabat Abu Darda, datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang tiga wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabatnya, yakni kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dengan tiga wasiat, dengan tiga amalan, yang ini seluruhnya adalah merupakan amalan-amalan sunnah. Jadi tiga wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, itu seluruhnya adalah merupakan amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang muslim yang mengaku umat Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menghidupkan amalan-amalan sunnah tersebut. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu berpuasa, berpuasa tiga hari pada setiap bulannya. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berpuasa tiga hari pada setiap bulannya ini termasuk di antara amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ma'asyaral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Allah jalla wa ala mencatat satu kebaikan itu sama seperti 10 kali kebaikan yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat satu kebaikan itu seperti mencatat 10 kali kebaikan yang semisalnya. Oleh karena itu, berpuasa 3 hari pada setiap bulannya itu sama seperti berpuasa selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali yang semisalnya. Di dalam suratu Al-An'am ayat yang ke-160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan yang semisalnya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, "Al-hasanatu bi asyri amthaliha." Al-hasanatu bi asyri amthaliha, bahwa satu kebaikan itu sama nilainya seperti 10 kali kebaikan yang semisalnya. Oleh karena itu, berpuasa 3 hari pada setiap bulannya itu sama seperti berpuasa selama 1 bulan. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma thumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia melanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia seperti seorang yang berpuasa setahun lamanya. Karena puasa Ramadan itu 30 hari ditambah lagi 6 hari di bulan Syawal itu sama seperti 360 hari, dan itu adalah jumlah bilangan dalam setahun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Naam, seorang yang berpuasa 3 hari pada setiap bulannya itu seperti seorang yang berpuasa selama 1 bulan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apa yang dimaksud dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya? Apa yang dimaksud dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya? Apakah di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun yang zahir, yang nampak, wallahu ta'ala a'lam, dan ini dikuatkan oleh al-imam Amirul Mu'minin fil hadith, al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud berpuasa 3 hari pada setiap bulannya adalah berpuasa pada hari-hari putih, siyamu ayyamil bidh, berpuasa pada hari-hari putih, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Ini yang dimaksud dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab sahihnya, kata beliau, bab siyamu ayyamil bidh, bab yang menjelaskan tentang anjuran, bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk berpuasa pada hari-hari putih, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Lalu kemudian Al-Imamul Bukhari rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita bacakan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya adalah berpuasa pada hari-hari putih. Namun apabila seseorang dia berpuasa 3 hari di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, maka diperbolehkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Aisyah beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin la yubali min ayyi ayyami syahri shoma." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. La yubali min ayyi ayyami syahri shoma. Beliau tidak peduli. Beliau tidak peduli di hari-hari mana saja beliau berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa diperbolehkan, diperbolehkan bagi seseorang berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, apakah di awal bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama, kata para ulama, adalah seseorang berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, yaitu pada hari-hari putih. Pada hari-hari putih, yakni tanggal 13, 14, dan 15. Ini yang lebih afdal. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Jadi yang lebih afdal, yang lebih utama, seorang berpuasa 3 hari pada setiap bulannya adalah siyamu ayyamil bidh, berpuasa pada hari-hari putih, pada tanggal 13, 14, dan 15. Ini yang lebih afdal. Namun apabila seseorang dia berpuasa 3 hari di awal bulan, atau di pertengahan bulan, atau di akhir bulan, atau dia berpuasa tidak berurutan, memisahkan antara satu puasa dengan puasa yang lainnya, atau dia menggabungkan, dia berpuasa di awal bulan 3 hari, kemudian dia menggabungkan dengan berpuasa pada hari-hari putih pada tanggal 13, 14, dan 15, maka yang demikian itu diperbolehkan. Yang demikian itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tambahan faedah, dinamakan ayyamul bidh. Kenapa dinamakan hari-hari putih? Kenapa dinamakan dengan ayyamul bidh, hari-hari putih? Diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa summiyat bi ayyamil bidh, dinamakan hari-hari putih, dinamakan hari-hari putih, li'annaha tabidhu bitulu' al-qamar, karena pada hari-hari itu malamnya sangatlah putih. Karena pada hari-hari itu malamnya sangatlah putih, yang mana pada malam tersebut terjadi yang namanya bulan purnama, sehingga dinamakan ayyamul bidh, hari-hari putih. Ini yang masyhur, yang masyhur di kalangan para ulama. Namun sebahagian menyebutkan bahwa dinamakan hari-hari putih karena pada hari-hari tersebut Allah Jalla wa'ala mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba, dan memutihkan lembaran catatan-catatan amalan mereka. Namun ini membutuhkan dalil, ini membutuhkan dalil. Namun yang masyhur, yang masyhur di kalangan para ulama bahwa dinamakan hari-hari putih karena pada hari-hari tersebut malamnya sangatlah putih. Malamnya sangatlah putih, pada malam itu terjadi bulan purnama. Taib, Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wasiat yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah warok atayyid duha. Warok atayyid duha, dua rakaat dari salatul duha. Ini wasiat yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dan salatul duha ini termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan wasiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah tadullu ala fadilati duha wa kathrati thawabihi wa ta'akkudih. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ini menunjukkan tentang keutamaan salatul duha wa kathratu thawabih, dan begitu banyaknya pahala, begitu banyaknya pahala yang akan didapatkan bagi seorang yang mengerjakan salatul duha wa ta'akkudihi. Dan salatul duha adalah merupakan amalan yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang mengerjakan salatul duha, seorang yang mengerjakan salatul duha, maka sungguh dia telah mengeluarkan sedekah dari setiap persendian yang Allah jalla wa'ala berikan kepada tubuh manusia yang harus mereka keluarkan pada setiap harinya. Naam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusbihu ala kulli adamin kulla yawmin 360 sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'ahuma min ad-duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yusbihu 'ala kulli adamin kulla yawm 360 sadaqah. Bahwa setiap anak Adam, setiap manusia itu memiliki 360 sedekah yang harus mereka keluarkan setiap harinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia, setiap anak Adam itu memiliki 360 sedekah yang harus mereka keluarkan pada setiap harinya. Fa kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap ucapan tasbih itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan takbir itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap ucapan tahmid itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, memerintah, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, beliau mengatakan wa yujzi'u min dzalik, dan mencukupi dari itu semua, yakni mencukupi dari mengeluarkan 360 sedekah pada setiap harinya, mencukupi dari itu semua, kata Nabi, rak'atani yarka'ahuma minad duha, yaitu dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba dari salatul duha. Maka masyarul muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salatul duha. Naam, di mana dua rakaat dari salatul duha itu mencukupi, mencukupi dari mengeluarkan 360 sedekah pada setiap harinya. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Salatul duha minimalnya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Namun apabila seseorang dia ingin mengerjakan salatul duha lebih dari 2 rakaat, maka diperbolehkan berdasarkan hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ummu Hani radhiyallahu taala anha beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengerjakan salatul duha pada peristiwa Fathu Makkah sebanyak 8 rakaat. Bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan bilangan tertentu jumlah berapakah rakaat dari salatul duha tersebut. Naam, minimalnya 2 rakaat. Kemudian kapan waktu dimulainya salatul duha? Kapan waktu dimulainya salatul duha? Salatul duha itu dimulai ketika irtifa' asy-syams, ketika terbitnya matahari setinggi tombak. Ketika terbitnya matahari setinggi tombak, itu waktu dimulainya salatul duha, yakni sekitar jam 6.30, sekitar jam 6.30, yakni 6:30. Ini waktu dimulainya salatu ad-duha. Namun waktu yang paling afdal, yang paling utama dari salatu ad-duha adalah ketika matahari itu semakin memanas, semakin tinggi dan semakin memanas, di mana anak-anak onta tersebut dia bangkit dari tempat tidurnya disebabkan karena panasnya matahari tersebut. Ini waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama dari salatu ad-duha, yakni sekitar jam 9 ataukah jam 10. Ini waktu yang paling afdal dari salatu ad-duha. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin hina tarmadul fisal, bahwa salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika tarmad al-fisal, ketika anak-anak onta itu dia berdiri dari tempat tidurnya disebabkan karena panasnya matahari tersebut. Ini waktu yang paling afdal dari salatu ad-duha. Naam. Dan batas akhir dari salatu ad-duha adalah ketika menjelang waktu salatu zuhur, yakni sekitar 10 atau 15 menit sebelum memasuki waktu salat az-zuhur. Ini wasiat yang kedua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wa an utira qabla an anam, agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur. Maka ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, agar beliau mengerjakan salat witir sebelum tidur. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur? Kenapa? Jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu, di mana Abu Hurairah beliau selalu bergadang di malam hari. Beliau selalu bergadang di malam hari. Tentunya bergadangnya para sahabat dalam hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, itu berbeda dengan bergadangnya kita di malam hari. Bergadangnya kita di malam hari itu dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian kita ada di antara mereka yang bergadang di malam hari hanya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban, yakni salat subuh. Naam, disebabkan karena bergadang. Ini bergadangnya kita. Berbeda dengan bergadangnya para sahabat. Dalam hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau bergadang di malam hari itu menuntut ilmu, menuntut ilmu, memuraja'ah, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam-malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan kedudukan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man talabal ula sahiral layali." Man talabal ula sahiral layali. Siapa yang ingin mencari kedudukan yang tinggi, siapa yang kedudukan tinggi, maka hendaknya dia bergadang di malam hari. Hendaknya dia bergadang di malam hari, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau senantiasa bergadang di malam hari. Naam, menuntut ilmu, memuraja'ah, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Abu Hurairah beliau selalu bergadang di malam hari, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan jangan sampai Abu Hurairah tidak mampu mengakhirkan salat witir tersebut, tidak mampu untuk bangun di akhir malam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau untuk mengerjakan salat, yakni salat witir sebelum tidur. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Diperbolehkan, terlebih bagi seorang yang dia tidak mampu untuk bangun di akhir malam, maka boleh bagi dia untuk mengerjakan salat witir sebelum tidur. Kemudian apa hukum salat witir tersebut? Apa hukum salat witir tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terjadi khilaf para ulama. Tadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun jumhur, mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang paling sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala a'lam, bahwa salat witir ini hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan salat witir walau kana safiran, walaupun beliau dalam kondisi safar. Walaupun beliau dalam kondisi safar, beliau senantiasa menjaga dan memelihara salat witir tersebut. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang mengaku umat Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan salat witir tersebut walaupun hanya dengan satu rakaat, walaupun hanya dengan satu rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim atau al-Imam Ahmad rahimahullah dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha azza wajal qad zadakum salatan wa hiyal witru." Sesungguhnya Allah jalla wa ala telah menambah untuk kalian satu salat, yaitu salat al-witir, salat witir. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Sa'idinil Khudri radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ija'alu akhir salatikum bil laili witran." Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari dengan mengerjakan salat witir. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang seseorang yang meninggalkan salat witir. Kata beliau rahimahullah, "Hadza rajulun su la tuqbalu syahadatu," bahwa dia adalah orang yang buruk dan tidak akan diterima persaksiannya. Kemudian, kapan waktu dimulainya salat witir? Kapan waktu dimulainya salat witir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepakat para ulama, la khilafa bainahum, tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama bahwa waktu dimulainya salat witir adalah ba'da salatil isya ila tulu'il fajri, setelah salat isya sampai terbitnya fajar shadiq, yakni sampai memasuki waktu salat al-fajr, salat subuh. Jadi waktu salat witir itu sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali, dimulai setelah salat isya sampai mendekati masuknya waktu salat al-fajr, salat subuh. Sehingga diperbolehkan bagi seseorang untuk mengerjakan salat witir di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama dan yang lebih sempurna adalah seseorang mengerjakan salat witir di akhir malam. Di akhir malam. Ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalah, wa man tami'a ay yakuma akhirahu falyutir akhiral lail, fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa dhalika afdhal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang khawatir, barang siapa yang takut dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat witir di awal malam. Namun barang siapa yang bersemangat untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat witir di akhir malam. Karena sesungguhnya mengerjakan sholat di akhir malam itu dipersaksikan. Wadhalika afdal. Dan itu jauh lebih afdal, lebih utama. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lalu berapa jumlah rokaat dari solat witir? Berapa jumlah rokaat dari solat witir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, minimalnya satu rokaat. Minimalnya satu rokaat. Ini paling sedikitnya. Namun apabila seseorang dia ingin mengerjakan solat witir lebih dari satu rokaat, 3 rokaat, 5 rokaat, 7 rokaat, 9 rokaat, 11 rokaat, 13 rakaat dan seterusnya dari bilangan ganjil, maka yang demikian itu diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru rak'atun min akhiril lail," bahwa salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'idha khiftas subha falyutir biwahida." Fa'idha khiftas subha falyutir biwahida. Apabila engkau mengkhawatirkan masuknya waktu salat subuh, maka salat witirlah 1 rakaat. Ini minimalnya, paling sedikitnya 1 rakaat. Namun apabila lebih dari 1 rakaat, maka diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-witru haqqun, faman syaa'a awtara bi 7, wa man syaa'a awtara bi 5, wa man syaa'a autara bi thalathin wa man syaa'a autara bi wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat witir itu adalah sesuatu yang hak. Salat witir adalah sesuatu yang hak. Barang siapa yang ingin salat witir 7 rakaat, silakan. Siapa yang ingin mengerjakan salat witir 5 rakaat, silakan. Siapa yang ingin salat witir 3 rakaat, silakan. Dan siapa yang ingin salat witir 1 rakaat juga silakan, diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim rahimahullah dalam kitabnya Al-Mustadrak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tutiru bi thalathin tushbihu bi salatil maghrib walakin autiru bi khamsin aw bi sab'in aw bi tis'in aw bi ihda asyra raka'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tutiru bi thalathin, jangan kalian salat witir 3 rakaat. Jangan kalian salat witir 3 rakaat. Tushbihu bi salatil maghrib, yang menyerupai salat maghrib. Akan tetapi salat witirlah kalian 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan 11 rakaat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara zahir hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Hadis ini secara zahir menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang. Nabi melarang mengerjakan salat witir 3 rakaat. La tutiru bi thalathin, jangan kalian salat witir 3 rakaat. Maka secara zahir hadis ini melarang untuk seseorang mengerjakan salat witir 3 rakaat. Naam. Sehingga hadis ini secara zahir bertentangan dengan hadis yang sebelumnya yang membolehkan mengerjakan salat witir 3 rakaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Pada hakikatnya hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Adapun hadis ini, hadis yang melarang mengerjakan salat witir 3 rakaat itu apabila seseorang mengerjakan salat witir 3 rakaat menyerupai salat maghrib, yakni 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Apabila seseorang mengerjakan salat witir 3 rakaat, 2 kali tasyahud, 1 kali salam, maka ini yang dilarang. Ini yang dilarang karena menyerupai salatul maghrib. Adapun yang diperbolehkan seseorang mengerjakan salat witir 3 rakaat, ini ada 2 cara. Ada 2 cara yang disebutkan oleh para ulama. Cara yang pertama adalah seseorang dia mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud, 1 kali salam. 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah seseorang dia mengerjakan salat witir 3 rakaat, 2 kali tasyahud, 2 kali salam. Yakni pada rakaat yang kedua dia tasyahud kemudian salam, kemudian dia bangkit lagi menambah 1 rakaat, kemudian dia salam. Ini 2 cara yang disebutkan oleh para ulama, kedua-duanya diperbolehkan dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, kilahuma hasanun, bahwa kedua cara ini adalah sesuatu yang baik dan diperbolehkan kedua-duanya, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari dengan sanad yang kuat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yafsilu baina syaf'ihi wa watrihi bitaslimatin, bahwa Abdullah bin Umar beliau memisahkan antara 2 rakaat dengan 1 rakaat salat witir. Ya, ini pada rakaat yang kedua beliau salam kemudian bangkit lagi menambah 1 rakaat. wa akhbara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan beliau memberitakan bahwa yang demikian itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ini diperbolehkan dua kali tasyahud, dua kali salam. Demikian pula diperbolehkan menggabungkan, naam, satu kali tasyahud, demikian pula satu kali salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihin. Kata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 3 rakaat dan beliau tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Kata Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, ajma'al muslimun ala annal witra bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihin. Sepakat kaum muslimin bahwa salat witir 3 rakaat seseorang dia tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Lalu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, manakah yang lebih afdal? Apakah satu kali tasyahud satu kali salam, ataukah dua kali tasyahud dua kali salam? Manakah yang lebih afdal dan yang lebih utama? Yang lebih afdal wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah, bahwa yang lebih utama adalah satu kali salam. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengerjakan salat witir 3 rakaat dan beliau tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Taib. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.